Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Halaqah yang ke-15 dari silsilah manasik haji adalah tentang sunnah-sunnah haji bagian yang kedua. Di antara sunnah-sunnah haji adalah mengucapkan labbaikallahumma labbaika bilhajj. Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhuma berkata, qadimna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu naqulu labbaikallahumma labbaika bilhajj. Kami datang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kami berkata, labbaikallahumma labbaika bilhajj. Hadis riwayat Al-Bukhari. Ada di antara ulama yang mengatakan bahwa melafadzkan niat tidak disyariatkan kecuali ketika haji dan umrah. Inilah yang difatwakan oleh Syekh bin Baz rahimahullah dan Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah. Dan pendapat yang benar wallahu ta'ala a'lam bahwa ucapan labbaikallahumma labbaika bilhajj dinamakan dengan talbiyah dan tidak dinamakan dengan niat. Dan niat adalah apa yang ada di dalam hati seseorang. Dan di antara sunnah-sunnah haji adalah niat di atas kendaraan dan menghadap ke arah kiblat. Berkata Abdullah bin Umar, ahalla an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam hina istawat bihi rahilatuhu qa'imatan. Nabi sallallahu alaihi wasallam berihlal, yaitu melakukan niat ketika beliau naik kendaraan dan kendaraan beliau dalam keadaan berdiri. Muttafaqun alaih. Dan Ibnu Umar dahulu apabila salat zuhur di Dzulhulaifah, beliau meminta kendaraannya, kemudian menaikinya, dan apabila sudah di atasnya, maka beliau menghadap kiblat dalam keadaan kendaraan tersebut berdiri, kemudian mengucapkan talbiyah. Dan beliau mengabarkan bahwa dahulu Nabi SAW melakukannya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Dan di antara sunnah-sunnah haji adalah mengucapkan syarat. Disunahkan bagi orang yang takut tidak bisa menyempurnakan haji karena sakit atau karena halangan yang lain untuk mengucapkan syarat setelah membaca talbiyah. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim disebutkan bahwa Nabi SAW berkata kepada Duba'ah bintu Az-Zubair yang sedang sakit dan dia ingin melakukan ibadah haji. Hujji washtariti quli Allahumma mahilli haythu habastani. Berhajilah dan bersyaratlah, katakanlah ya Allah tempat tahallulku di mana saja engkau menahanku. Seseorang yang mengucapkan ucapan ini, kemudian dia sakit atau terhalangi sehingga tidak bisa menyempurnakan hajinya, maka dia bertahallul di tempat dia tertahan dan tidak ada kewajiban baginya untuk menyempurnakan ibadah hajinya. Apabila seseorang mengucapkan syarat ini, kemudian dia sakit atau terhalangi sehingga tidak bisa menyempurnakan hajinya, maka dia bisa bertahallul di tempat dia tertahan dan tidak ada kewajiban sedikit pun dan tidak ada kewajiban apapun. Itulah yang bisa kita sampaikan pada halaqah kali ini dan sampai bertemu kembali pada halaqah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdullah Rai di kota Al-Madinah. Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA Halaqah Silsilah Ilmiah